واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي وأخواتي rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Seorang muslim yang akil, yang cerdas, tentunya akan senantiasa memperhatikan sesuatu yang dengannya akan terjaga kesehatannya, vitalitasnya. Dan siapapun secara umum tentunya tidak ingin merasakan sesuatu yang menyakitkan, tidak ingin sakit, dan demikian pula tidak ingin disakiti. Dan agama kita sangat memperhatikan segala aspek yang akan menjadikan kehidupan mulia dan terarah. Tentunya sangat banyak sisi pandang dari umat ini dalam melihat bagaimana mencapai kehidupan yang bermakna sesuai dengan pandangan mereka, kehidupan yang mulia sesuai dengan harapan mereka. Walhamdulillah, agama kita mengajarkan untuk menjaga sesuatu yang dengannya kemuliaan hakiki terwujudkan. Hati dalam kehidupan anak Adam merupakan sesuatu yang dengannya akan terjadi warna kehidupan yang berbeda. Sesuai dengan hati yang dimilikinya, akan ada tujuan kehidupan yang beraneka ragam. Akan ada sisi pandang yang beraneka ragam. Sehingga cukuplah seseorang terindikasi hatinya bersih apabila arah dan tujuan kehidupan seorang hamba ini terarah dengan baik, nampak dalam aktivitas yang baik, yang kesemuanya hanya mengharapkan sebuah kebahagiaan yang abadi setelah kematian. Dan demikian pula akan ada sebuah kehidupan yang nampak atau terindikasi ada kerusakan atau ada penyakit dalam hati seseorang dengan kita melihat bagaimana gerakan kehidupannya. Apakah orientasi kehidupan yang menjadi tujuannya? Dan tentunya dari ambisi-ambisi yang ada akan nampak, dan kekuatan kehidupan dengan hati. Ketika hatinya berpenyakit, maka kekuatan kehidupannya ada dalam bentuk bagaimana semakin sakitnya hati itu. Dan ketika hati itu sehat, maka akan ada kekuatan bagaimana terjaganya hati itu semakin sehat dan kehidupan pun mulia. Ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyakum. Oleh sebab itu agama kita senantiasa mengingatkan untuk menjaga kejernihan beningnya hati. Dan tentunya setiap kita tidak akan menyatakan bahwasanya hati kita adalah hati yang bersih tanpa noda. Kiranya panca indera yang ada pada kita, yang setiap hari kita berinteraksi dengannya, kita merasakan beragam dosa selalu mewarnai langkah kita. Bahkan ada kalanya menjadi warna. Dan memang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap anak Adam pasti pelaku kesalahan, pasti menjadi pelaku kesalahan. Tetapi sebaik-baik pelaku kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Oleh sebab itu sangat bahagia ketika hati yang ada pada kita saat ternoda cepat untuk kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membiarkan noda itu semakin kuat dan berkerak, yang sehingga dengannya berpenyakit atau wal'iyadhu billah menjadi mayit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, Allah mengingatkan bahwasanya agama ini mensucikan hati ini. Dalam ayat 2 Allah katakan, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah." Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Perhatikan bagaimana posisi ayat-ayat agama yang dibawa oleh Rasulullah, posisinya adalah wa yuzakkihim, akan membersihkan mereka, akan mensucikan mereka. Karena ayat-ayat Allah mengarahkan kehidupan secara jelas. Oleh sebab itu, wajar para ulama atau jumhur mufassirin mentafsirkan firman Allah wa thiyabaka fatahhir dalam surah Al-Mudathir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian yang ada padamu fatahhir, sucikanlah. Ditafsirkan oleh jumhur para ulama at-thiyab, pakaian yang ada padamu, maksudnya adalah al-qalb, hatimu. Bersihkan hatimu, sucikan hatimu. Dan perintah Allah untuk mensucikan hati, upaya untuk mensucikan hati merupakan upaya yang tidak pernah berhenti tentunya, dan tidak boleh berhenti. Karena hati terjaga, hati akan semakin sehat. Ketiga, selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Oleh sebab itu, setiap muslim tentunya sangat berkewajiban untuk senantiasa memperhatikan hati yang ada padanya, bertafakur. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah riwayat, beliau mengisyaratkan bahwa hati yang ada pada kita itu laksana raja, dan anggota tubuh yang lainnya adalah pasukan-pasukan yang siap segera untuk melaksanakan perintah ataupun titah daripada raja itu. Sehingga kata Abu Hurairah, al-qalbu malik, hati itu laksana raja, wal-a'dha'u junudu, adapun anggota badan yang lainnya laksana pasukannya. Fa'idha taba al-maliku taba junudu, ketika raja itu adil, raja itu bijaksana, raja itu baik, tabat junuduh, maka akan baik pula tentara-tentara itu. Karena tentara itu siap menjalankan semua titah rajanya, atau dalam bahasa kita taat komando setiap saat. Wa idza khabuthal qalbu khabuthat junuduh, lain halnya tatkala raja itu jahat atau raja itu rusak, maka pasukan pun akan rusak, pasukan pun akan jahat, karena kesemuanya mengikuti warna dari raja itu. Oleh sebab itu, ikhwati wa akhwati, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, seorang muslim harus mengetahui bagaimana hati itu hidup dan bagaimana hati itu bernyakit. Dan seorang muslim tentunya dia akan bahagia ketika selalu mengkhawatirkan kondisi hatinya, mengkhawatirkan kondisi hatinya. Bagaimana dia bahagia? Iya, tatkala dia senantiasa mengkhawatirkan, dia akan menjaganya, menjaganya dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya akan tersucikan, menjaganya dengan ilmu yang dengannya akan terarah. Dan kita mengetahui bahwa hati ini akan sangat mudah lalai, akan sangat mudah berpenyakit. Lain halnya orang ketika mencari kesehatan, itu bagaimana dia berupaya, bersusah payah, Tapi untuk sakitnya fisik itu sangat mudah. Sekali dia menenggak racun, sekali dia makan makanan yang berbahaya, fisik ini bisa rontok, melemah, atau bahkan dengannya mungkin dia bisa mati. Makanya menjaga kesehatan membutuhkan upaya. Segera menjaga fisik. Bagaimana sehatnya fisik kita? Kita berupaya. Bagaimana seseorang yang ingin mengurangi kolesterol yang ada dalam tubuhnya, dia sangat memperhatikan, mengukur makanannya, menimbang makanannya, berapa kalori makanan yang dimakannya, sangat perhatian. Kenapa? Sakit, mengkhawatirkan ada sesuatu yang akan menimbulkan penyakit dalam tubuhnya. Itu beratnya menjaga kesehatan. Tapi mencari penyakit itu sangat mudah. Mencari penyakit itu sangat mudah. Demikian pula hati akan sangat mudah terkena penyakit ketika kita melalaikan kondisi dari hati kita ini. Sehingga kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kita akan dapatkan beragam penyakit yang akan menimpa hati, yang ada kalanya dimulai dengan kelalaian, al-ghaflah, atau kondisi hati yang mulai menyimpang, atau kondisi hati dalam keadaan yang tergoncang, atau kondisi hati dalam keadaan yang sedang mengalami keras, sulit untuk tertembus dengan cahaya, dengan nasihat, atau kondisi hati yang senang dengan pujian dan sanjungan manusia, atau kondisi hati yang mudah terlena dengan kenifakan dan penyakit-penyakit lainnya yang siap mengancam setiap saat. Kesemuanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Ini yang mengancam. Dan setiap atau segala sesuatu yang mengancam sangat membahayakan. Sekali dia terlalaikan, subhanallah, sesaat dia terlalaikan, imbasnya akan dia rasakan. Oleh sebab itu, akhwati wa akhwati rahimanallahu iyyakum, apa yang akan merusak hati di saat ini tentunya sangat lamanya, jauh lebih banyak dan bertebaran sesuatu yang akan menjadikan hati kita ini rusak. Wallahi, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengokohkan hati kita, kita akan larut bersama mereka dalam perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan, dalam perkara yang akan menjadikan hati ini keras, dalam perkara yang akan menjadikan hati ini nifaq. Wal'iyadzu billah. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaknya menjaga segala sesuatu yang akan menjadikan hatinya berpenyakit, dan bagaimana berupaya untuk selalu memperhatikan segala sesuatu yang hatinya akan menjadi hidup. Ada beberapa yang akan kami nukilkan dengan ringkas beberapa perkara yang akan menjadikan hati ini rusak. Dan setiapnya atau dari setiap apa yang kita sebutkan secara sifat ini tentunya kita rasakan. Itulah yang kita hadapi. Subhanallah, kalau penyakit yang berkaitan dengan tubuh, mungkin ada segala atau sangat mungkin untuk kita menghindarinya. Tapi penyakit yang akan menghadang hati ini kesemuanya bersama-sama menghadang kita. Kesemuanya menyerang kita, menyerang hati itu. Oleh sebab itu, dari setiap penyakit yang saya sebutkan, membutuhkan perhatian dari kita, bagaimana kita mengantisipasinya. Yang pertama, yang akan menjadikan hati berpenyakit, dan setiap penyakit itu bisa berimbas menjadi kronis, dan pada akhirnya akan menjadi mayit. Yang pertama, al-jahal. Bodoh dalam ilmu agama. Ini poin yang paling utama. Poin yang paling utama. Karena tidaklah merusak masyarakat, bahkan tidak merusak sebuah bangsa, melebihi daripada akibat yang muncul daripada kebodohan terhadap agama. Ini akan merusak bangsa dan merusak umat. Dari perkara yang akan mendatangkan al-bala. Wallahualam. Tercabutnya keberkahan yang ada, kesemuanya merupakan akibat dari berbagai jahil, kebodohan terhadap agama. Dan ini yang menjadikan hati mereka rusak dan berpenyakit, sehingga pikiran-pikiran mereka rusak. Ingat, imbas daripada al-jahal, dikatakan oleh para ulama, adalah rusaknya hati, yang dengannya akan merusak pikiran-pikirannya. Walayyadzubillah. Coba, ibu-ibu, dan para ikhwah, rahimahullah wa iyyakum, apakah dikatakan mereka alim di saat ini? Kita di bulan Muharram, bulan yang paling dicintai Allah tentunya. Ada empat bulan yang paling Allah cintai, sebagaimana yang sering disampaikan. Yang pertama bulan apa? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Bulan yang sangat dimuliakan, yang sangat suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di bulan Muharram ini, kalau kita perhatikan di negeri kita sendiri, subhanallah. Yang seharusnya orang berlomba dalam kebaikan, memperhatikan tauhid, tetapi menjadi momentum bagi mereka, atau bahkan menjadi ajang kesyirikan. Ini ajang. Setiap hari kita melihat atau mungkin membaca pesta-pesta kesyirikan wal'iyadzubillah. Apakah sesaji-sesaji yang diberikan di tempat-tempat yang dianggap ramai, dan beragam ritual-ritual, seremonial-seremonial di beragam daerah, yang kesemuanya senantiasa tentunya berwarna kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penodaan terhadap agama. Dan inilah sumber daripada bencana, wallahualam. Sumber daripada bencana. Yang sehingga sangat menyedihkan, tauhid dianggap ekstrim. Kesyirikan dianggap sebagai kearifan lokal, dianggap budaya, dianggap sesuatu yang biasa dalam masyarakat. Ini al-jahal. Ini akan merusak hati. Dan ketika hati sudah rusak, subhanallah, bagaimana mungkin akan bergerak pada sebuah kehidupan yang bermakna. Yang kedua, penyakit ataupun musuh yang siap menghadang hati ini, al-fitan. Fitnah-fitnah yang semakin banyak dan semakin kuat dan semakin bertebaran. Seakan-akan fitnah ini di masa kita seperti sesuatu yang menghambur, yang berhambur, menghantam hati kita. Apakah fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat? Walayyadzubillah. Dan sebagaimana isyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitanun kaqta'il laili al-muzlim. Fitnah laksana potongan-potongan malam, semakin gelap dan semakin gelap, yang mengancam tentunya hati seorang hamba. Yang ketiga, musuh dan penyakit yang akan menghadang hati kita, al-ghaflatu an dzikrillah, lalai daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghaflatu an dzikrillah. Dan al-ghaflatu an dzikrillah, lalai daripada mengingat Allah, ini kata para ulama, kata Syekh Abdul Razzaq dalam sebuah tulisannya, beliau mengisyaratkan ada dua sifat. Sifat yang pertama, orang yang benar-benar lalai dari Allah, lalai dari Allah sehingga sedikit pun tidak mengingat Allah, dan sekiranya mengingat di satu saat tidak merasakan kelezatan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini yang pertama, ini yang paling berbahaya. Yang benar-benar lalai dari Allah. Yang kedua, kata beliau, adalah orang yang lalai tetapi sifatnya tidak terus-menerus. Artinya, ada kalanya dia lalai, ada kalanya dia ingat. Tetapi yang berbahaya ketika kelalaian itu menjadikan dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini yang berbahaya. Dan tentunya bentuk kelalaian yang kedua ini akan beraneka ragam. Ada kalanya dengan kelalaian itu dia meninggalkan perkara-perkara yang afdhal. Ada kalanya dengan kelalaian yang ada itu dia meninggalkan perkara yang sunnah. Demikian dan selanjutnya. Dan setiap kita bisa mengukur, wallahi kita bisa mengukur sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan tertinggalkan, terjauhkan dari kita, kesemuanya adalah akibat lemahnya kita berzikir kepada Allah dengan segala makna zikir yang ada. Maka subhanallah, baik zikir yang sifatnya adalah belajar ilmu agama, atau zikir yang sifatnya adalah qiraatul adhkar, membaca zikir-zikir tertentu, kalau kita perhatikan subhanallah, itulah yang benar-benar menghidupkan hati tatkala kita membacanya dengan penuh harap. Coba setiap pagi sebelum kita beraktivitas, kita tidak lalaikan zikir pagi dan petang. Kita membaca sebelum kita beraktivitas, setelah salat subuh umpamanya, kita membaca ayat kursi, mu'awwidhatain, 3 kali, dan surat al-ikhlas. Kemudian kita baca zikir-zikir yang lainnya. Bismillahilladzi la yadurru, sampai yang terakhir berapa kali? 3 kali. Kemudian Allahumma bika asbahna. Kemudian a'udhu bi kalimatillahi tammah. Kemudian kita membaca hasbiallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, sampai yang terakhir. Kemudian ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiits, sampai yang terakhir. Kemudian dia membaca subhanallah wa bihamdih adada khalqi, sampai yang terakhir. Kemudian membaca asbahna wa asbaha al-mulku lillah, sampai terakhir. Dia membaca zikir-zikir yang di situ ada penjagaan dari Allah, yang dengannya Allah akan menjaga hati seorang hamba. Sekiranya Rasulullah untuk terjaganya hati tidak melepaskan zikir-zikir ini di pagi hari dan sore hari, apalagi kita tentu. Hati kita yang sangat banyak dan sering terkotori dengan beragam dosa, sangat membutuhkan perkara-perkara yang imannya akan terjaga dan menguatkan hati kita. Dan tidakkah sebagaimana Allah ingatkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati ini akan tenang, hati itu akan istirahat damai dengan zikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, ya Bilal arhina bis-salah, wahai Bilal, damaikan kami, bahagiakan kami dengan salat. Bagaimana menunggu salat sebagai sesuatu yang benar-benar mendekatkan antara dirinya dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meletakkan dahinya bersujud kepada Allah, saat itulah dia merasakan ketenangan. Dia menggugah di saat itu. Dia memohon di saat itu dengan penuh kejujuran. Tetapi kembali lagi, al-ghaflah, lalai daripada berzikir kepada Allah, ini yang membawa hati ini semakin berkabut. Coba kita perhatikan beragam kegiatan kehidupan dan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan ada bentuk zikir-zikir yang tertentu yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ditambahkan setelah itu, tentunya untuk selalu mengingat Allah, hati akan terjaga. Wajar apabila dikatakan oleh Nabi untuk kita, lisan kita itu rotban bidzikrillah, basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan dan itulah yang kita lihat. Subhanallah, sangat kurang. Saya, mungkin sebagian dari kita sangat kurang untuk upaya membasahkan lisan ini untuk basah, bibir ini untuk basah dengan zikir kepada Allah. Sekiranya kita ketika mengendarai kendaraan memperbanyak istighfar, maka insya Allah akan lebih terjaga, terjaga dari semua sisi. Berikutnya yang akan merusak hati adalah rafqa as-sayyi'ah, adanya kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan yang buruk, tidak memperhatikan bagaimana orang yang kita dekati atau orang yang mendekat kepada kita. Ini akan berimbas tentunya dengan berpenyakitnya hati, sehingga wajar apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bagaimana pentingnya persahabatan dan bahayanya salah bersahabat, mencari sahabat. Digambar oleh beliau sebagaimana orang yang mendatangi tukang pandai besi. Sekiranya kita tidak terkena percikan api yang keluar, tapi kita tentunya paling tidak kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Bahkan kita mendengarkan paling tidak tentunya sesuatu yang membisingkan telinga kita. Dan hanya tentunya dengan rafqah al-hasanah, kawan-kawan yang baik. Sekiranya jarang kita berjumpa dengannya, subhanallah, ada kalanya kita mengingat sahabat kita, subhanallah, senang kita mengingatnya. Sebagaimana kita bersahabat atau mendekat dengan seorang yang menjual minyak wangi, sekiranya kita tidak membeli, kita akan mendapatkan bau wanginya. Ini sangat berpengaruh terhadap hati, sangat berpengaruh terhadap hati. Berikutnya yang berkaitan dengan penyakit yang akan menghadang hati kita adalah memakan aklul haram, memakan perkara-perkara yang haram atau makanan-makanan, minuman-minuman yang haram atau sesuatu yang bersumber dari perkara yang haram. Memakan-memakan yang haram atau meminum yang haram, kita ketahui apa saja makanan-makanan yang haram, apa saja minuman-minuman yang haram. Tetapi juga di sana ada harta yang sifatnya haram. Kembali dengan bagaimana dia mendapatkan harta itu. Apakah riba? Apakah menipu? Apakah melakukan dengan cara-cara yang batil, yang Allah sifati memakan harta manusia dengan cara yang batil? Berikutnya yang akan merusak hati kita adalah membiarkan hawa nafsu. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sesuatu yang sangat tentunya membutuhkan perjuangan dari kita. Sesuatu yang dikatakan dengan hawa nafsu, subhanallah, memang mengarah kepada sesuatu yang ada kalanya kita merasakan kelezatan. Ada kalanya kita tidak memikirkan daripada imbas sesuatu yang memang saat itu kita merasakan kelezatan, sehingga dia melupakan imbasnya, dia melupakan akibatnya yang akan datang. Ikhwati wa akhwat, yang lebih berat bagi kita memang sebagaimana Allah firmankan, innal insana khuliqa halu'a. Allah ingatkan manusia, wa kana al-insanu ajula. Manusia itu memang memiliki sifat ketergesa-gesaan. Itu yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Sehingga kita ketika tidak bisa mengontrolnya, apa yang kita lihat ketika mencocoki keinginan kita, itulah yang ingin segera untuk kita dapatkan, ingin segera untuk kita rasakan. Karena manusia sangat tergesa-gesa, makanya segala sesuatu, subhanallah, ketika seorang muslim mendapatkan anugerah dari Allah, memikirkan akibat dari barang sesuatu yang akan dia lakukan, subhanallah, sebuah kenikmatan yang terarahkan dengan ilmu agama. Segala sesuatu ketika dia akan melangkah, dia menakarnya, dia menakar dengan memperhatikan keikhlasannya, dengan memperhatikan sejauh mana akibatnya ketika dia melangkah. Apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Diiringi dengan memutuskan segala sesuatu dengan apa yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil air wudhu, kemudian menunaikan salat dua rakaat, kemudian meminta petunjuk kepada Allah dalam segala sesuatu. Sebagaimana diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, untuk menunaikan dua rakaat dalam segala sesuatu, bukan saat saja atau bukan saat ketika dia dipinang ataupun meminang, untuk memutuskan. Dan kita ada kalanya melakukan dua rakaat pada saat-saat yang seperti itu. Hati ingin lebih hidup, maka mintalah bantuan kepada Allah. Apalagi ketika berhadapan dengan gejolak hawa nafsu yang demikian kuat. Ini yang harus kita ingat. Oleh sebab itu, penyakit-penyakit yang ada ketika dibiarkan, maka tentunya akan menjadikan hati ini akan semakin gelap, akan menjadi semakin kelam. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang dengannya insyaallah hati ini akan terjaga. Di antara perkara yang harus kita perhatikan untuk menjaga hati kita, perkara yang pertama dan sebelumnya harus kita yakini, bahwa sehatnya hati seorang itu tentunya berkaitan dengan kekuatan dan jernihnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya hati, sehatnya hati, fitnya hati itu tentunya selalu berkaitan dengan permasalahan yang paling pokok, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Sehingga apa yang akan kita sebutkan semuanya berkaitan dengan permasalahan ini. Makanya salah kalau dikatakan apa yang mungkin menjadi pelajaran di waktu sekolah, bahwa jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat katanya. tentunya sangat berseberangan dengan apa yang akan kita sebutkan. Bahkan ada kalanya jiwa itu tak kuat dalam kondisi fisik yang demikian berat mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayyub, ketika fisik itu semakin melemah, hatinya semakin kuat untuk bertawakal kepada Allah. Dan itulah kemenangan bagi orang-orang yang tentunya mengetahui bagaimana pengaruh keimanan kepada Allah. Oleh sebab itu, apa yang akan kita sebutkan ke semuanya, sehatnya hati ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Perkara yang pertama yang harus kita perhatikan, sekali lagi saya ingatkan, semuanya ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Yang pertama, yang dengannya hati akan terjaga, yaitu menjaga kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita, subhanallah, ada kalanya sangat rumit untuk memahami cinta kepada sesuatu yang berseberangan dengan hawa nafsu, subhanallah, atau dengan dunia. Tapi dengan urusan dunia sangat mudah kita memahami kata-kata cinta ini. Sehingga wajar apabila Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ketika akan menyebutkan kewajiban menjaga kesempurnaan kecintaan kepada Allah untuk menggugah perhatian kita, beliau bawa kita untuk memahami bagaimana makna cinta dengan contoh-contohnya, bagaimana antara seorang laki dengan seorang wanita, apa yang terjadi ketika api asmara itu ada padanya, bagaimana yang akan muncul daripada keduanya gerakan-gerakan kehidupan yang ada kali membawa kepada kesiapan untuk mati untuk mendapatkannya. Diuraikan sedemikian panjang dan lebarnya oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan bahwa kecintaan kepada Allah adalah segala-galanya. Makanya masya Allah, kalau setiap kita dalam setiap langkah adalah upaya kita untuk kita mencari dan menjaga, yaitu untuk mencari cinta Allah dan menjaga cinta kita, subhanallah. Coba subhanallah, memang ada kalanya, dan ini akibat lemahnya hati kita, kita ada kalanya sangat sulit merasakan sesuatu itu kita lakukan karena cinta kita yang sebenarnya. Sehingga dengan sebab seperti itu berakibat tidak bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Makanya sebagian para ulama itu sampai mereka tidak suka kalau dikatakan ibadah itu taklif. Orang yang melaksanakan dikatakan mukallaf. Kenapa kok sebagian para ulama tidak suka dengan kata-kata taklif? Karena taklif ini bermakna membebani. Al-mukallaf yang dibebani, kata mereka. Wajar bagi mereka tidak suka. Kenapa? Mereka orang-orang yang bisa merasakan kelezatan beribadah. Mereka yang membutuhkan ibadah. Mereka yang merindukan ibadah. Mereka yang merindukan berjumpa dengan Allah. Mereka yang sudah merasakan kelezatan, kenikmatan menjalin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, kalau tidak dibangkitkan dengan cara-cara yang seperti ini, sangat sulit ada kalanya memahami bagaimana kita harus berkorban untuk yang kita cintai itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini wajar apabila para salaf, apabila para ulama dulu ataupun sekarang dari a'immatus salaf mampu melakukan lompatan-lompatan amalan yang menakjubkan. Dan setiap kita membaca, dan setiap kali kita membaca, kita akan bertanya, kok kenapa mereka bisa? Hebat mereka. Ya. Mereka sudah merasakan kelezatan bercinta. Bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan beribadah kepada Allah. Jangan salah fahami dari apa yang kita sampaikan. Seakan-akan ada akidah yang tertuju, bukan seperti itu. Maksudnya dia merasakan nikmatnya menjalankan apa yang diperintahkan dari yang dicintainya. Coba mohon maaf untuk mendekatkan dan bukan untuk menyamakan tentunya. dalam kehidupan kita. Kalau seorang itu mencintai kepada seseorang, dia siap berkorban melakukan hal-hal yang ada kalanya, bahkan subhanallah, hal yang tidak masuk di akalnya, untuk mendapatkan ridho dari yang dicintainya. Bayangkan, dalam keadaan Allah menuntut kita, sebagaimana dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi yang paling dicintainya, lebih dicintai daripada anaknya, lebih dicintai daripada orang tuanya, lebih dicintai daripada semua umat manusia, bahkan dia lebih cinta daripada rasa cinta terhadap dirinya. Subhanallah, ini puncak daripada mana cinta tentunya. Lebih mencintai daripada cinta dia terhadap anaknya, lebih dia cintai daripada cintanya terhadap orang tuanya, lebih dia cintai daripada cintanya kepada seluruh umat manusia, bahkan lebih dia cintai daripada cintanya terhadap dirinya. Aneh memang. Makanya untuk sehatnya, untuk terjaganya hati, yang harus kita ingat dikatakan oleh para ulama, lakukan amalan itu untuk kesempurnaan meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, asyaddu hubban, mereka jauh lebih mencintai Allah. Asyaddu hubban, subhanallah, kecintaannya kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Dan tentunya perkara-perkara yang akan menyampaikan, yang akan mendekatkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada yang paling Allah cintai, yaitu perkara-perkara yang Allah wajibkan. Dan tidak ada perkara yang lebih Allah cintai melebihi daripada kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Dan juga tentunya berikutnya, perkara-perkara yang sunnah, yang nafilah, yang hendaknya kita perhatikan. Dan ingat, ketika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan keikhlasan, dengan ittiba, tentunya dia akan mendapatkan bagaimana hatinya terbimbing, bercahaya, dan bahkan akan ringan untuk melakukan kebaikan. Sekiranya ada noda, dia akan cepat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang kedua, yang akan menjaga atau yang akan dengannya terjaga hati, al-muraqabah wal-muhasabah, senantiasa memperhatikan beragam gejolak yang ada pada dirinya, yang ada pada hatinya, yang dengannya akan membawa memperhatikan apa yang akan dia lakukan dan akan memperhatikan apa yang telah dia lakukan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, indahnya muhasabah itu akan bisa merubah apa yang telah kita lakukan. Aneh, bagaimana kok bisa merubah apa yang kita lakukan? Iya, dengan dia bermuraqabah dan muhasabah, dia akan mengingat apa yang telah dia lakukan. Dan apa yang telah dia lakukan, ketika dia menyadari itu adalah kesalahan, maka dia akan bertobat dan memperbanyak taubat. Dan saat itulah dia berpahala. Apa yang terjadi dalam kehidupannya membawa untuk selalu beristighfar kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, bagaimana Allah gantikan catatan hitam kehidupan kita itu menjadi kebaikan. Dimulai dengan muraqabah dan muhasabah, sehingga membawanya untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Allah gantikan kejelekan kejelekan. Allah gantikan dosa-dosa yang ada padanya dengan kebaikan. Subhanallah, Huwar Rahman, Huwar Rahim. Kapan itu? Ketika dia mau bermuraqabah dan muhasabah. Dia memperhatikan apa yang akan dia melangkah kabarannya, dan senantiasa bertafakkur apa yang telah terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia bisa senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang pentingnya al-muraqabah wal muhasabah, kata beliau, "Annaha min ahammil awamili li'ilajil qalb wa istiqamati." Kata Imam Ibn Qayyim bahwa al-muraqabah wal-muhasabah ini merupakan aspek yang terpenting, perkara yang paling penting dan yang paling utama untuk mengobati, untuk menjaga kondisi hati yang dengannya tentunya akan istiqamah dan akan lurus kehidupan itu. Oleh sebab itu juga beliau berkata, "Wahalakun nafs min ihmal muhasabatiha." Rusaknya kehidupan, rusaknya diri ini ketika seseorang menjauh, membiarkan muhasabah, upaya untuk memperhatikan kondisi hatinya. Subhanallah, muhasabah, dengan dia menghitung-hitung, dengan dia memperhatikan apa yang setelah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan, ini jalan keselamatan. Tapi dia membiarkan, tidak memperdulikan, inilah kebinasaan, kata Imam Al-Qayyim. Coba siapapun kita, dalam kapasitas apapun di kehidupan dunia ini, setiap kita melangkah ada muhasabah. Dan muhasabah yang kita lakukan ini tentunya untuk menimbang sejauh mana maslahat, kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, dan sejauh mana kita akan terhindarkan daripada keburukan-keburukan. Kalau dalam hitungan ilmu ekonomi, tentunya kita mengetahui sebelum seorang melangkah ke usaha atau berniaga atau beraktivitas, siapapun dia tentunya selalu akan memikirkan apa langkah hari ini, apa program hari ini. Bahkan ada kalanya urusan dunia kita akan apa, perkara yang planning yang paling besar yang hari ini akan kita lakukan, masya Allah, di rumah. Bahkan tersenyum dengan apa yang akan dia lakukan dari program-program keseharian yang notabene adalah duniawiyah, untuk tercapainya tujuan kita, usaha kita. Kita memperhatikan, subhanallah, alangkah indahnya ketika kesemuanya itu diwarnai dengan agama, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengingatkan, alangkah indahnya ketika dia akan melangkah, dia memperhatikan, dia muhasabah. Adakah yang akan dia lakukan hari ini benar-benar sudah akan terwarnai dan akan semakin terwarnai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Adakah hari ini yang akan aku lakukan sekiranya itu adalah urusan dunia akan semakin menegakkan agama yang ada dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, ataukah hanya akan semakin menjauhkan kita, atau hanya tidak akan memiliki pengaruh? Kehidupan hanya begitu saja dalam kehidupan, aktivitasnya pergi bagi pulang sore. Subhanallah, tiada sesuatu yang sifatnya upaya untuk memperbaiki grafik di dalam keagamaan, keimanan, bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, langkah hidupan para a'immatus salaf ketika mereka beraktivitas itu menakjubkan. Sehingga ketika mereka berinteraksi dengan apa yang telah mereka dapatkan juga menakjubkan. Dan dengan hati itu hidup dan mereka tersenyum dan wafat dalam kemuliaan. Makanya wajar apabila Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan jatuhnya seseorang dalam kebinasaan ketika dia tidak memperdulikan untuk bermuhasabah. Bahkan di dalam atsar dikatakan al-qayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdik adalah orang yang selalu mempertimbangkan, memperhatikan dirinya. Wa 'amila lima ba'da al-maut, dan selalu memperhatikan amalannya bagaimana nanti ketika dia mati. Dan sangat banyak tentunya perkara-perkara yang lainnya yang berkaitan dengan terjaganya hati, mengingat waktu. InsyaAllah kita lanjutkan yang berkaitan dengan menjaga hati ini pada sesi yang lainnya, waktu yang lainnya. Dan apa yang kita sampaikan yang paling pertama tentunya untuk mengingatkan saya pribadi tentunya, dan semoga ada manfaatnya bagi hadirin semuanya, mengingat memang hati ini lemah, hati ini lemah, dan sebagaimana sabda Nabi, hati-hati hamba ini di antara jari dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa syaa, membolak-balikkan hati ini kembali kepada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendak Allah. Yang dikatakan insya'a aqama, ketika Allah berkehendak maka Allah akan luruskan hati ini. Wa insya'a azalah, ketika Allah berkehendak untuk membengkokkan, menghancurkan hati itu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah dengan doa yang ma'thur. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Atau Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala. Baca doa itu, bahkan para salaf banyak membaca doa ini ketika mereka bersujud. Allahumma ya muqallib al-qulub, ketika mereka telah membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian di antara doa yang senantiasa mereka baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita di atas agamanya, dan semoga Allah menganugerahkan istiqamah dan wafat di atas sunnah, dan kita bisa menggapai dengannya husnul khatimah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.